anak beliau yaitu Adi Warman Azwar Karim. Beliau lahir tanggal 29 Juni 1963. Beliau bertempat tinggal di Cipete. Kemudian status beliau menikah dengan satu istri dan tiga putra, dua putra satu putri. Alhamdulillah. Dari pendidikan beliau mengambil insinyur pertanian bidang ekonomi di Institut Pertanian Bogor, kemudian sarjana ekonomi Universitas Indonesia, kemudian dia mengambil Master Business Administration di European University Belgium, kemudian Master of Art di Boston University Amerika Serikat. Pekerjaan dia super luar biasa padat, yang salah satunya yaitu Presiden Direktur Karim Business Consulting. Untuk itu, untuk lebih jelasnya bagaimana mengenai kajian kita pada siang hari ini, langsung diserahkan kepada Bapak Ustadz, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah, maka ekonomi syariah itu tidak boleh dalam asosiasi kepala kita, ekonomi zaman Rasulullah SAW itu tidak identik dengan ekonomi zaman batu, tidak identik dengan ekonomi barter, tidak identik dengan ekonomi onta. Karena ekonomi zaman Rasulullah SAW waktu itu adalah ekonomi yang canggih, ekonomi yang sophisticated, ekonomi yang modern, bahkan dalam terminologi modern sekarang pun. Pada saat itu Islam menginspirasikan dunia Eropa menjadi kiblat dari dunia untuk kebangkitan ekonomi, untuk kemajuan ekonominya. Banyak sekali istilah-istilah dalam kitab fikih yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa-bahasa Eropa, yang waktu itu disebabkan karena kehebatan atau kecemerlangan dari ekonomi syariah itu sendiri. Istilah buy dalam bahasa Inggris, B-U-Y, B-U-Y, buy, beli, itu diambil dari bahasa Arab, al-bay, ba-ya-ain. Cuma orang Inggris gak bisa bilang ain, jadi dia buy. Dia harus pay, itu gak bisa, dia buy. Juga istilah, banyak sekali istilah lain, misalnya istilah sharing, share, yang berasal dari bahasa Arab, al-shari, syarikat, serikat, al-musyarakat. Itu kemudian diambil menjadi bahasa Inggris, menjadi share, sharing, shareholders. Istilah check juga diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya awalnya namanya sukuk, kemudian bahasa slangnya, bahasa pasarannya menjadi suk, jadi sak, jadi cek. Korak, bahasa Arabnya korak, itu kemudian di dalam bahasa Eropa menjadi credo, menjadi kredit. Jadi banyak sekali sebetulnya istilah-istilah bahasa Arab, istilah-istilah yang diambil dari kitab-kitab fikih yang kemudian diadopsi di dalam bahasa Inggris menjadi bahasa yang sekarang kita adopsi di dalam bahasa Indonesia. Bahkan istilah college, kalau yang pernah kuliah ke luar negeri ada istilah college, itu juga diambil dari bahasa Arab, kuliah. Nah, kenapa ekonomi Islam waktu itu begitu hebatnya? Kenapa ekonomi Islam begitu cemerlangnya? Selama 800 tahun, Pak, selama 800 tahun. Menguasai dari ujung sampai ujung. Karena ekonomi Islam waktu itu dibangun dengan dua landasan penting. Yang pertama, kalau kita mau ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini bangkit kembali, maka landasan penting yang pertama, jangan pernah melakukan yang haram. Jangan pernah melakukan yang haram, hanya lakukan yang halal saja. Kalau kita lakukan yang haram, nggak bisa maju ekonomi kita. Maka langkah pertama, pilar pertama adalah tidak pernah melakukan yang haram. Dalam sebuah kitab, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kitab La Takzan, karangan Dr. Ali Khorni. Diceritakan waktu itu Imam Ali bin Abi Thalib, dia datang ke masjid menaiki seekor keledai. Ketika itu Imam Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang pemuda lagi berduduk-duduk di depan masjid. Maka dalam hati Imam Ali, dia bertekad bahwa aku akan titipkan keledai ini pada pemuda ini. Dan setelah aku selesai sholat, aku akan sedekahkan satu dinar pada pemuda ini. Maka Sayyidina Ali turun dari keledainya, dia sholat ke dalam, dia sudah tekad di dalam, kalau selesai sholat saya akan kasih sedekah satu dinar kepada pemuda ini. Tapi si pemuda ini tidak sabaran. Apa yang dilakukan pemuda ini? Dia curi cangkang keledainya Sayyidina Ali, dia bawa ke pasar mau dijual. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali melihat keledainya ada lagi jalan-jalan, tapi udah gak pakai cangkang. Si pemuda juga udah gak ada. Maka dalam hati Sayyidina Ali mengatakan, pasti, atau saya syak, saya curiga bahwa si pemuda ini mencuri cangkang keledai saya. Maka dipanggil seorang sahabat, diberikan satu dinar. Bawalah satu dinar ini ke pasar, aku curiga pemuda tadi mencuri cangkang keledai itu, dan sekarang lagi berusaha menjual cangkang keledai itu di pasar. Maka sahabat ini pergi ke pasar, memang dia temukan ternyata pemuda ini lagi mau jual cangkang keledainya Sayyidina Ali. Maka dibelilah cangkang keledai ini oleh sahabat tadi seharga satu dinar. Kembali lagi ke masjid, maka lapor kepada Sayyidina Ali, ya Ali benar, pemuda itu memang betul mencuri cangkang keledaimu, dan dia memang lagi mau coba jual, dan aku beli seharga satu dinar. Apa kata Sayyidina Ali? Subhanallah, pemuda ini memilih satu dinar yang haram dibandingkan satu dinar yang halal. Kalau dia mau sabar, dia dapat halal, sedekah satu dinar. Tapi dia gak sabar. Dia nyuri, dia dapat satu dinar juga, tapi haram. Urusan rezeki, urusan halal. Urusan kita, kita yang nentuin mau dapetinnya halal apa haram. Ente kerja di Telkomsel, ente kerja di Kondur. Urusan ente, apakah ente mau kerja di Telkomsel, di Kondur, ente dapat halal, atau ente nyuri juga, sama juga dapetnya segitu-gitu juga. Ente nyuri di luar 5 juta, ya 5 juta. Ente kerja di sini baik-baik 5 juta juga. It's up to you. The way you get your rezeki, it's up to you. Mau halal atau mau haram, itu pilihan ente ya. Tapi berapa besar rezeki, itu serem. Sebuah kisah lagi, masih dalam buku Lantasan, karangan Ayakon. Ada dua kelompok nelayan. Satu nelayan dalam satu kapal, dia banyak buat maksiat. Dia minum-minum di kapal itu, dia main judi, dia bawa perempuan dengan kapal itu. Satu kelompok kapal lain, satu kelompok lain lagi di kapal yang lain, dia rajin ibadah sama Allah. Dia zikir-zikir, tadarus, sholat duha, tak pernah tinggal, sholat tahajud, apa lain. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ikan yang didapat oleh nelayan-nelayan yang suka maksiat ini ternyata jauh lebih banyak daripada ikan yang didapat oleh nelayan yang suka ibadah. Maka kelompok nelayan yang suka ibadah mulai bertanya-tanya, ini bagaimana konsep adilnya Allah ini? Udah kita sembah, benar ya, udah kita doa-doa, udah kita taat, kok kita dapat sedikit? Lalu yang sebelah sana udah maksiat-maksiat, masa dikasih rezeki yang banyak sama Allah? Maka terjadilah perdebatan di kapal itu, maka di antara mereka salah satu, jadi kita coba yuk, kita maksiat kecil-kecil. Karena emang dia orang tani banget, jadi kalau maksiat yang gede, dia takut, mau main perempuan takut, dia mulai maksiat kecil-kecil, mencoba maksiat kecil-kecil. Nah ketika mulai maksiat kecil-kecil lah, dia tinggalkan ibadah-ibadah kepada Allah, dia mulai banyak sedang gurau maksiat kecil-kecil lah. Ternyata mereka mendapatkan ikan yang besar. Nah ketika ikan besar ini dibuka perutnya, di dalam ikan yang besar itu terdapat mutiara yang sangat besar, yang nilainya sangat tinggi sekali. Maka lagi-lagi terjadi perdebatan di antara mereka. Halalkah mutiara ini? Karena mutiara ini dia dapetin gara-gara melakukan maksiat kecil-kecil. Dia lagi ngetes Allah, kita ngetes Allah yuk. Kalau kita maksiat kecil-kecil lagi ya. Dia dapat mutiara yang besar, terjadi debat yang keras sekali di papal itu. Akhirnya mereka putuskan bahwa mutiara itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena mereka dapatkan ketika mereka lagi melakukan maksiat Allah. Maka diputuskanlah mutiara yang besar ini dia buat ke laut. Dan mereka gak mau lagi mancing, gak mau lagi nangkep ikan daerah situ, karena ini daerah ketika dulu kita bikin maksiat. Maka mereka berlayar ke tempat lain, dia nangkep ikan di tempat lagi. Dia mulai lagi, sekarang gak mau maksiat lagi, udah tobat lagi, udah ibadah lagi kepada Allah. Dan pada saat itu mereka dapat lagi ikan yang besar. Dan di dalam perut ikan itu ketemu mutiara yang tadi juga. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, urusan rezeki, urusan Allah. Udah ente buang, udah balik lagi ke rezeki. But it's up to you. The way you get your rezeki, it's up to you. Ente mau dapat halal, ente mau dapat haram, itu ente yang ngetuin. Tapi berapa besarnya rezeki, ente gak bisa tahu. Itu maksudnya apa? Percuma juga ente kerja baik-baik jadi pegawai, ente korupsi. Percuma, gak korupsi juga kaya juga. Korupsi, ya segitu juga. Tapi the way you get it, it's up to you. Nomor satu, jangan pernah lakukan yang halal. Always do your best to get the halal. Apa yang haram? Satunya, jangan gitu loh. Ntar kan ente kalau telat ngomelin puas kan. Nggak boleh ente telat lalu bilang telat karena lagi puasa kita kutuk nggak bisa. Udah ada signing kontraknya, jam 1 masuk kerja. Nggak seru kita afan-afan. Masuk kerja mesti masuk kerja jam 8, ini masuk jam 9, kenapa? Tadi malam tahajud. Ente mau tahajud, ente mau tadarus, masuk kerja jam 8. Yang haram, okay. Yang haram dalam Islam, it's very simple untuk urusan muamalah. Untuk urusan yang muamalah, rumusnya gampang. Kalau untuk urusan muamalah, semuanya boleh itu yang haram. Lain sama ibadah. Kalau ibadah semuanya nggak boleh kecuali ada ketentuannya. Jadi ibadah ini nggak boleh inovasi, nggak boleh kreatif. Nggak boleh mentang-mentang Ramadan, ikhtiar subuhnya 3 rakaat. Mentang-mentang ibu-ibu lagi ikut food combining, lagi diet, udah maghrib belum mau buka juga, belum lapar. Allah nggak lagi ngetes ibu lapar apa nggak lapar. Ini soal puasa, bukan soal lapar-laparan, bener nggak? Untuk urusan muamalah, al-aslu muamalah al-ibarah, semuanya boleh halal kecuali yang dilarang. Yang dilarang dalam Islam cuma ada dua kelompok. Simple. Yang pertama haram zat. Haram lizat. Haram zatnya ada berapa? Ada 4, kagak banyak. Babi, khamar, bangkai, darah. Udah. Kalau ente udah ketemu haram zatnya, leave it. Nggak usah mikir-mikir ini kita apain ya supaya jadi halal, nggak bisa. Kalau udah halal misalnya nggak bisa. Ente nggak bisa bikin misalnya ente punya produksi bakso babi rasa sapi, tetap haram. Karena dia ngikut di satu bakso babi, bener nggak? Dia kata, atau hamar rasa bandrek ya. Kecuali kalau sebalik ya, sebaliknya gimana? Masak. Sakit yang sebabnya halal. Yang kedua itu kelompok yang haram zatnya, benar ya? Livid, kalau haram zatnya livid udah ente nggak usah ngapa-ngapain, udah livid, nggak usah diperiksa. Kenapa babi haram? Oh babi haram karena mengandung cacing pita. Hati-hati loh, nanti di akhirat cacing pita bisa protes sama Allah. Allah, ya kalau dia kenapa gue ini? Kecuali kalau yang haram cacing pita. Kalau ini yang haram babi. Nah ini namanya cacing lu ya. Cacing haram, kenapa mau bener gak? Mau. Jadi yang pertama ada kelompok haram, haram lizatihi. Haram lizatihi ada berapa? Empat. Babi, khamar, bangkai. Simple, benar. Yang lain-lainnya bisa kita diskusikan. Misalnya kepiting, misalnya yang kedua alam, misalnya yang lain-lain itu bisa kita diskusikan. Tapi kalau yang empat, you can argue about it. Take it for granted, haram ya. Okay. Sekarang kelompok haram yang kedua. Yaitu yang kita sebut sebagai haram li'ghairihi. Zatnya gak haram. Tapi the way you get it, the way you do it, haram. Ngerti ya? Nah, untuk yang kelompok kedua ini, itu ada 7 jenisnya. Kalau ente nanti gak bisa ngikutin karena kecepetan, apa boleh buat? Ini pelajaran satu semester kita kompres 30 menit. Yang pertama yang haram, yang namanya tadlis. Tadlis, jangan ngakuin tadlis. Bahasa Indonesia yang tadlis itu nipu. Jangan pernah nipu deh. Jangan pernah nipu. Yang jujur-jujur aja jadi orang. Nipu dalam fikih, dalam Islam ada 4. Pertama, nipu dalam hal kuantitas. Contohnya ente ngurangin timbangan, ngurangin takaran, ngurangin ukuran. Haram, kagak boleh. Gak boleh ente jual 1 kilo padahal cuma 9 on. Gak boleh, haram. Yang kedua, nipu dalam hal kualitas. Udah tahu barangnya cacat, tapi ente sembunyiin cacatnya. Gak boleh. Ente kalau mau jual barang cacat, boleh. Handphone jatuh rusak, boleh jual. Yang gak boleh lah, handphone udah rusak, ente gini-giniin, bungkus, membuka berarti membeli, ya. Kecuali kalau emang dia waktu dibungkus emang bener ini udah handphone rusak ya dibungkus ya udah seakan-akan baru, nggak boleh nyembunyiin cacatnya barang, kagak boleh jual barang cacat, boleh, ngerti kan? Ya, yang ketiga, tadlis dalam hal harga, nipu dalam hal harga. Ada orang dari luar kota datang ke Jakarta, dia kagak ngerti harga pasaran, dia naikin harga. Taksi berapa nih dari Cengkareng ke ini Wisma Mulia apa Menara Bunga gitu? Wisma Mulia. Oh, 250.000. Wah, biasanya kalau pendatang kan sok tahu nggak mau dianggap pendatang. Biasanya 200. Ini kan macet lah, ya oke 25, 25. Biar kata di dalam perjalanan di tukang taksi masangin kaset ngaji terus. Biar kata alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Ketika ente turun juga asal maaf lebatin ya pak, tetap haram. Lebatin apa? Kecuali dia ngaku, maaf lebatin ya bapak, saya tipu. Aduh. Tapi kalau cuma maaf lebatin, maaf lebatin, kita jelas maaf lebatin apa. Jadi kita sangka, oh iya saya maafin deh, nggak apa-apa. Kita sangka karena dia nyetirnya tadi kurang enak, betul ya? Padahal dia nipu. Jadi itu yang ketiga adalah dalam hal-hal jangan lupa. Yang keempat adalah dalam hal waktu penyerahan. Oke? Okay? Ente mau buat baju menjelang lebaran, ibu-ibu. Bisa selesai ya sebelum lebaran? Insya Allah. Padahal dia tahu besok dia mau pulang kampung. Insya Allah apaan? Dia bohong, tapi pakai nama Allah. Kagak boleh. Sama, kalau kayak ini pesan berapa hari? Masih prospek bisa jadi ya, ntar besok udah on belum, insya Allah. Padahal kalau on, yang jelas-jelas aja lah. Kalau emang bisa, bilang bisa. Kalau nggak bisa, bilang bisa. Sama kayak ente, kalau udah pacaran 3 tahun, dipanggil kan semua omnya. Ini gimana kalian? Tahun depan, nikah ya? Insya Allah. Insya Allah putus tapi kami usahakan tidak putus. Orang Indonesia seringkali berlindung di balik insya Allah. Yang kedua adalah hadis ada 4 kan. Yang kedua adalah yang namanya takbir. Takbir itu adalah suatu jual beli di mana si penjual tidak tahu apa yang dia jual dan si pembeli tidak tahu apa yang dia beli. Golok lagi. Ente kita lah, sakit main-main. Beneran. Contoh pertama takdir dalam hal kuantitas. Contohnya jual bir hijau. Rambutan masih pentil, belum siap panen udah ente jual. Terus ente kan nggak tahu berapa banyak rambutan yang akan dijual ketika panen kan? Kok masih pentil ente jual? Pembelian juga nggak tahu berapa banyak kuantitas yang akan dia beli nanti kan? Belum siap panen. Nggak bisa, harus. Nggak jelas. Kecuali kalau si pembelinya itu mau beli pentil, ah itu lain perkara. Jadi ketik pentilnya di sebuah pulang, ya. Ya nggak boleh kalau dia nggak beli pentil, tapi ngitik di uang ente yang berdua, saya. Yang kedua, takdir dalam hal kualitas. Misalnya, contohnya dalam ilmu fikih, menjual anak sapi yang dalam perut induknya. Belum lahir, udah jual. Siapa yang jamin anaknya bisa lahir kaki 4? Siapa tahu kakinya 3 sapinya. Ente mau? Enggak boleh kan? Walaupun ente udah pakai USG yang 4 dimensi. Karena enggak ada jaminan sapinya bakal lahir hidup, bener ya? Siapa tahu pas lahir mati. Bener kan? Enggak boleh kan? Nomor 3, dalam hal harga. Saya bilang gini, ini peci nih, kalau ente bayar akhir bulan 10.000. Kalau ente bayar 3 bulan 30.000. Dijawab yang beli setuju, haram. Ente setuju pada yang mana? Main setuju aja. Bener. Kayak ente coba kerja di pegawai, iya gaji anda 5 juta atau 10 juta, setuju. Setuju yang mana? Dispute dong, bener gak? Sama kalau saya punya anak kembar, si Ati sama si Ita, anak saya misalnya. Aku nikahkan anakku yang namanya Ati atau yang namanya Ita. Dengan Mas Rain, Pak Gion di bawah sini. Lalu dijawab oleh mempelai pria, aku terima anakmu yang namanya Ati atau yang namanya Ita. Ini mau kawin sama siapa pun ya? Dispute lah, ini mau kawin dengan apa? Ati apa Ita? Sekali dua, kawinnya gak boleh juga karena kakak adik. Gak bisa, ngawinin kakak adik sekali juga. Kecuali kalau nanti jawabnya, setuju dengan namanya Ati, dan ketika Ati meninggal dengan namanya Ita. Boleh tapi ente digebukin gitu ya. Belum kali aja udah main mati gitu ya. Dia menjadi halal apabila you have to choose one. Kalau akhir bulan 10.000, kalau 3 bulan 30.000, setuju. Akhir bulan 10.000, halal. Berarti ya. And then you have to choose, lu mesti milih. Setuju, 3 bulan 30.000, halal. Sama kayak ente naik ojek lah. Kalau naik ojek itu nawarnya waktu naik, bukan waktu turun. Iya, terima kasih naik kan. Iya, ini ojek pas nawarnya waktu turun. 10.000 biasanya 10, enggak, biasanya 5.000, 10 enggak. Udah, lu kali-kali. Pasti ini kenal, kak. Yang berikutnya adalah takbirin dalam hal tadi udah sama harga kan, tadi harga kan ya. Yang terakhir, takbirin nomor 4 dalam hal waktu penyerahan. Enggak boleh. Misalnya kalau dalam ilmu fikih ya contohnya, menjual onta yang hilang. Orang Arab memang luar biasa dah. Jadi ini hampir sekarang oke. Jadi luar biasa. Kita kalau motor kita hilang kita sedih benar, kan? Mobil kita hilang sedih. Kalau orang Arab jahili ya, motor dia hilang dia kagak sedih, dia jual. Kalau gua kagak hilang, ontanya 10 juta. Karena hilang, ane kasih 2 juta dah. Kalau kagak hilang 10 juta, ini karena hilang 2 juta ane kasih. Dan kapan dia ontanya diantar ke rumah saya? Bokoh, maaf. Ini apanya jinak ini, paling masih dekat-dekat sini juga. Bagaimana kalau nanti udah kita tunggu 3 hari nggak balik juga ontanya? Rezeki di tangan Allah. Berarti bukan milik ente. Ini milik gua aja pakai nggak boleh. Ini yang kedua tadi. Ini namanya takdir. Takdir ada berapa jenis? 4 jenis. Kuantitas, kualitas, harga dan waktu. Nomor 3 yang karo. Namanya Bait Najasy. Bait Najasy itu gini. Kita sekongkol. Untuk ini orang pura-pura kasih false demand, kasih permintaan palsu. Saya dulu sekolah di SMA 11, Bulungan. Itu kalau jalan kaki pulang ke Blok M, itu ada yang jualnya. Dia udah sekongkol sama temannya, dia dibungkus ke jualannya. Ah ini kalau di toko 50 ribu nih, saya buka aja sini 25 ribu, siapa berani lebih? Saya itu sampai 10 nih, ah. 25, 25, 25, berapa? Ah 30, 30, di 1, 1, 2, 2, di 2, ah. Lalu jual pada orang yang bukan temannya. Itu harum, itu namanya Bait Najasy. Kalau dalam bursa efek, itu namanya cornering. Menggoreng saham. Sahamnya mah jelek, tapi you make it as if banyak yang mau beli saham itu bertiga. Harum. Waktu saya dulu di IPB, kita satu rumah tuh in the kosan, cowok-cowok semua. Jangan dulu, tapi jangan dulu. Sekarang lah. Terus jadi ya dulu. Kalau itu, kalau kita mendekati tanggal 14 Februari itu kan Valentine, jangan dulu sebenarnya. Nah itu kan kita suka tertekan jiwa kita. Bagaimana kalau satu kos satu rumah itu semua dapat kartu kita enggak benar ya? Kan nggak juga. Kartu sih nggak ada kasih benar ya? Jadi bagaimana caranya? Ya kita beli kartu sendiri, tulis sendiri, kirim sendiri, terima sendiri. Terima abis itu lagi apa? Kalau ada siapa yang bisa? Kirim-kirim Bait Najasy. Yang keempat haram, namanya ikhtikar. Apa itu ikhtikar? Ikhtikar itu kebalikannya. Kalau Bait Najasy itu kita rekayasa demand-nya. Kalau ikhtikar kita rasa rekayasa supply-nya. Okay. Menjelang lebaran, minyak goreng kita simpan, kita timbun di gudang kita. Sehingga minyak goreng di pasar itu langka. Karena langka harganya naik. Karena naik kita jual harga mahal. Itu namanya ikhtikar. Haram. Nomor 5. Nomor 5 ini namanya maisir. Tahu enggak maisir? Judi. Judi. Apa itu definisi judi? Judi adalah suatu permainan di mana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hasil permainan tersebut. Berarti ya. Jadi judi itu haramnya bukan karena undian bukan. Judi itu adalah kalau dia memenuhi definisi ini. Suatu permainan di mana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Contoh, main bulu tangkis yang kalah bayar lapangan. Berarti bed ya. Alarm. Itu artinya saya bentar lagi mesti stop karena mesti tanya kak. Yang pertama, apa tadi? Contohnya, main bulu tangkis yang kalah bayar lapangan. Haram. Main bola yang kalah traktir minum. Main bulu yang kalah bulunya diambil. Nah itu sebenarnya ini maisir. Karena hadiahnya berasal dari sesama peserta. Berarti ya. Contoh, turnamen All England. Main. Yang menang juara dapat hadiah 5.000 US dollar. Dari panitia, bukan dari peserta. Halal Pak Rok? Halal. Halal namanya. Halal. Contoh kedua, turnamen bulu tangkis antar kampung. Yang mau ikut harus bayar 1 juta. Terkumpul 20 orang ikut. 20 juta terkumpul. 5 juta untuk nyewa lapangan, bayar wasit, pok, apa segala macam. 15 jutanya untuk hadiah. Halal apa haram? Haram. Panitianya berarti? Bandar judi. Iya, benar ya? Ngerti gak? Paham gak? Bedanya itu adalah benang merahnya ini, benang merahnya. Apakah hadiahnya berasal dari sesama peserta atau bukan? Itu benang merahnya di situ. SMS berhadiah. Nah. Apakah halal atau haram? Tergantung hadiahnya dari siapa. Ngerti gak? Kalau SMS berhadiah harga premium 6.000 perak, padahal SMS biasanya cuma 350 perak yang normal-normal aja. Kalau selisihnya itu dipakai untuk nanti membayar hadiahnya, jadi haram. Maisir. Tapi tidak semua SMS berhadiah itu haram. Misalnya SMS hadiah yang diberikan oleh seoperatornya. Halo, halo poin apa-apa kayak namanya yang bukan dari berasal dari sesama pemain itu halal, berarti ya? Paham? Jadi benang merahnya itu adalah apakah hadiahnya berasal dari sesama peserta atau hadiahnya berasal dari non peserta. Kalau non peserta statusnya hadiah, tapi kalau dari sesama peserta haram judi. Waktu saya dulu sebelum ini kan kita suka begini ya, saya dulu kerja di bank. Di bank, bank muamalah halal golf itu merupakan satu bagian dari kehidupan bankir yang gak bisa terlepas. Kalau ente gak main golf mah, ente ya bukan bankir lagi, kira-kira bener. Atau bankir kelas, masih kelas ini ya bener ya. Kalau udah pimpinan, itu banyak yang main golf. Padahal golf itu suka ada judi, bener ya. Ente main par-paran, bener. Nah, kita gak boleh syariah. Maka kita buat golf syariah. Gimana caranya? It's very simple. Ini juga bisa dipakai untuk kita nonton bola Piala Dunia. Ente jangan mainnya, jangan judi, jangan. Tapi ente ngumpulin duit juga untuk makan sama-sama gitu. Nah yang menang itu diberi kekuasaan sebagai kasir. Itu aja. Kan ada orang yang emang suka jadi bos gitu. Gue bosnya. Makan. Selama duitnya itu harus habis semuanya. Ngerti gak? Gak boleh misalnya, oke, terkumpul duit kan untuk iuran misalnya, terkumpul 5 juta. Makan-makan cuma habis 3 juta, 2 jutanya buat dia. Nah, boleh, haram. Ngerti gak? Terkumpul 5 juta, makan-makan semua. Harus habis 5 juta. Kalau gak habis, balikin rata semuanya. Jadi halal, ngerti gak? Juga gak boleh. Yang kalah, cuma boleh mesennya ayam satu potong, yang menang. Gak usah sama-sama. Karena akadnya akad makan bersama. Nah, yang menang itu cuma diberi privilege lah untuk dia yang jadi, oh ini gue yang bayar lagi. Yang berikutnya adalah riswah. Yang nomor 6, riswah. Riswah itu artinya sogok menyogok. Definisinya adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Ini haram. Gak boleh. Dua-duanya haram. Yang menyogok haram, yang disogok haram. Karena apa? Karena dia redo sama redo untuk dapat yang maksiat. Gak boleh. Anak saya mau masuk SMA. Kita mau masuk SMA yang top dong, benar gak? Tapi kita takut anak kita tidak masuk. Maka kita datangin ke panitia penerimaan murid. Kita temuin kepala sekolah. Kita bilang, Pak, saya ini bisa sukses kayak gini karena guru. Kalau bukan karena guru, saya gak bakal sukses kayak gini. Guru saya sendiri udah meninggal dunia. Jadi saya anggap tetap guru saya. Ini ada kulkas buat saya. Ini nomor anak saya. Ini mau ngasih kulkas apa mau ngasih? Kalau mau ngasih kulkas aja ngasih. Kalau seperti ini nomor anak saya ikut tes masuk di sini. Nanti Tender. Belum tender ada pengumuman ente ngasih duit. Ini namanya riswah. Dua-duanya haram. Yang memberi dan menerima sama-sama haram. Kenapa? Karena dia redo sama redo untuk melakukan maksiat. Sama kayak zina. Zina itu dua-duanya haram. Kenapa? Karena redo sama redo melakukan. Tapi kalau zina gak redo, bagaimana? Susah. Kalau zina gak redo, salah satunya itu namanya bukan zina, itu namanya perkosaan. Hanya yang memperkosa yang berdosa, yang diperkosa berpahala. Selama dia gak redo. Sama kayak pemerasan. Pemerasan gitu juga. Yang memeras berdosa, tapi yang diperas berpahala. Selama dia gak redo. Tapi kalau dia redo, yang kalah, jadi kalah. Yang ke-7, yang terakhir. Waktunya tidak pernah mungkin. Hanya riba. Riba banyak ceritanya, but to make the long story short, saya kasih contoh satu riba doang. Dalam Islam, it depends on your position. Pertama-tama rumusnya dalam Islam, lending money is not for business. Itu bang. Lending money is for helping others. Minjemin duit bukan untuk bisnis, minjemin duit untuk nolong orang. Kalau posisi Anda as a lender, kalau Anda posisinya yang minjemin duit, maka ente nggak boleh minta lebih. Tidak boleh dijanjikan dibayar lebih, dan tidak boleh memberikan isyarat dulu untuk dibayar lebih. Ini 10.000, bayar 50.000, haram. Ini 10.000, saya diem, tapi Bapak jawab. Oke, Pak Adi, nanti saya bayar 20.000, haram. Ini 10.000, saya diem, bapak diem, tapi kita mulai. Boleh kan yang jaman, kok beri? Gak boleh, gak boleh. Tapi sekarang, kalau posisi kita ada, itu tadi posisinya ada lender. Kalau lender, gak boleh. Gak boleh, gak boleh minta lebih, gak boleh dibayar, gak boleh dijanjikan lebih, dan tidak boleh memberi syarat untuk dibayar. Tapi kalau kita posisi as a borrower, sebagai orang yang dipinjemin dulu, maka hadis tadi tidak berlaku. Hadisnya yang berlaku apa? Khairukum ahsanukum udu'a, sunnah hukumnya bayar lebih. Ngerti kan? Kalau as a borrower, ini sunnah. Kalau bayar itu dilebihin dong, tahu diri, udah tolong. Pas-pas amat bayar mereka. Tapi as a lender, lu gak bisa minta lebih. Ngerti ya? Ngerti. Nah, itulah hal-hal yang pilar pertama. Jangan lakukan yang haram sama sekali. At all. Jangan pak. Jangan lakuin yang haram sama sekali. Tinggalin yang haram sama sekali. Lakuin yang halal aja lah. Nomor dua. Ente kalau ngelakuin yang halal doang, belum cukup. Karena bisa sukses dari ekonomi. Harus apa nomor dua? Pilar dua. Das. Ente halal sih halal, jujur-jujur tapi bego. Susah lagi lah ya. Sepinter dong. Rasulullah SAW waktu itu, orang-orang Arab Quraisy itu keki, sebenarnya namanya Muhammad Rasulullah. Waktu itu belum jadi Rasul, umur baru 25. Bahkan waktu itu umurnya tepatnya 23 tahun. Masih muda-muda. Wah, orang-orang Arab Quraisy keki. Dia terganggu ini. Kenapa? Kok ada orang jujur jadi pedagang? Ini gak enak. Ada pedagang kok jujur, gak serem ini. Kalau pedagang kok jangan jujur, kalau mau jujur kok jadi ustaz aja gitu lah. Ini gak enak ini kalau pedagang jujur. Jadi orang-orang Rasul itu sepakat, kita kerjain si Muhammad nih, udah, kita udah sebel benar sama Muhammad, kita kerjain. Maka dalam suatu perjalanan ke negeri Syam, orang-orang Rasul itu sepakat, hari ini kita harus kerjain Muhammad. Rasulullah SAW waktu bawa barangnya, barang Khadijah. Sampai negeri Syam, maka orang-orang Arab Quraisy itu melakukan ilmu predatory pricing istilahnya. Bahasa Inggrisnya jual rugi, banding harga, banding harga. Jadi akibatnya apa? Barang-barang orang Arab Quraisy itu pada habis laku. Barang yang Muhammad kagak laku, kagak yang beli satu juga. Karena harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena para pesaingnya banting harga. Ngerti gak? Maka orang Arab Quraisy mengatakan, Muhammad, ente kalau cara dagang kayak begini kagak benar. Kagak bakal laku-laku. Bentar lagi nih kalau kita udah habis barang, kita mau pulang. Ane, ente tinggal. Ente, ane tinggal. Injury time lah, injury time biasanya otaknya agak. Ente ada tinggal, kita ancaman itu bahaya. Karena dari Mekah ke Syam itu naik onta kalau sendirian tidak mungkin aja. Jauh loh, Syam itu Syria, Mekah itu di sini. Tapi apa yang kata Rasulullah SAW? Waktu itu belum jadi Rasul, belum kawin sama Khadijah, belum. Tenang aja, tenang. Cara dagang aneh kayak begini, begini. Apa yang terjadi ya? Barang orang Arab itu semua udah habis, tapi yang beli masih terus datang, ngerti gak? Rasulullah SAW dia fatonah, dia tahu demand lebih besar daripada supply. Sehingga orang-orang barang udah habis, yang beli datang terus ke Rasulullah, jual pada harga pasar. Nggak pakai dibanding harga-banding harga. Pulang ke Mekah, Mekah tempat. Satu rombongan kabilah dagang, rugi semua, kecuali satu orang. Contoh kedua, terakhir, habis ini titik. Ketika Rasulullah SAW sudah jadi Rasul, sudah pindah ke Mekah. Maka waktu itu setelah bangun masjid, Rasulullah SAW lalu mengembangkan pasar sendiri yang terpisah dari pasarnya orang Yahudi di Mekah. Ada orang Islam buat pasar sendiri. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini dagangnya untungnya kecil, sedangkan orang-orang Yahudi itu untungnya besar. Padahal kami telah berdagang mengikuti cara ya Rasul. Rasulullah SAW bertanya, eh Fulan, ente bagaimana cara dagangnya, kata Rasul. Ya, aneh ikuti cara ente, Rasul. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, aneh jual 1 kilo. Ada orang mau beli 2 kilo, aneh jual 2 kilo. Aneh kagak mainin timbangan. Padahal orang Yahudi itu mainin timbangan. Kalau ada orang beli 1 kilo, dia kasihnya 9 on. Makanya dia untungnya lebih gede daripada kita. Udah benar belum cara ini dagang orangnya? Udah benar, udah jujur kan? Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Apa Rasulullah SAW bilang? Rasulullah SAW bilang mengatakan cara mendagang salah. Ente udah benar, tapi Rasul bilang cara mendagang salah. Maukah aku beritahu cara dagang yang benar, kata Rasul? Kalau ada orang mau beli 1 kilo, ente lebihin. bukan ente pasin, bukan ente kurangin, ente lebihin. Waktu saya kecil-kecil tuh tukang daging pakai sepeda tuh jualannya di Jalan Malang sono. Kalau kita beli daging biar anget, ya dan biar anget. Beli duku biar anget, itu gede-gede biar anget. Ditambahin, bukan dikurangin, bukan dipasin, ditambahin. Sahabat ini kagak banyak cincong, dia pulang kita dia laksanain nasihatnya Rasul. In 2 years pak, dalam waktu 2 tahun nggak lebih, dominasi ekonomi yang di Mekah dikalahkan oleh pedagang-pedagang Islam. Nah, dua hal. Pertama, dari mulut ke mulut, the power of mouth cerita. Kalau belanja lain kali, jangan di pasarnya orang Yahudi, 1 kilonya enteng. Mendingan di pasarnya orang Islam, 1 kilonya berat. Di orang Islam aja 1 kilonya banyak, kalau di orang Yahudi 1 kilonya dikit. Jadi dari mulut ke mulut orang mulai ngomong. Jadi orang-orang pada mulai belanja di tempat orang Islam. Rahasia kedua, tiap kali dia jualan berarti dia sedekah. Ngerti kan? Sedekah ini undang barokahnya Allah. Kalau barokah Allah udah datang, urusan gampang, urusan gampang. Bapak Ibu sekalian, dalam Allah, akhirnya kita harus akhiri acara kita ini sehingga mengatakan bahwa jangan lupa dua hal. Lakuin hanya halal saja, jangan pernah lakuin halal. Kedua, ini pakai ini. Masih cerdas, kalau gak cerdas. Kita masih ada waktu 3 menit untuk tanya jawab. 3 menit kan?